Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana dusturan lil mu'minin wa huwa alladzi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Indosiar yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat al-iman, al-islam, kesehatan dan juga kesempatan menyaksikan tayangan rutin kita embun pagi. Pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan mengangkat sebuah tema diskusi yang berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim, yaitu tentang ulama di dalam Al-Quran bersama narasumber kita Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Ahzami Sami'un Jazuli. Dan segera saja kita berdialog dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum Yus. Selamat berjumpa lagi dengan saya di studio ini. Alhamdulillah. Dan kelihatannya semakin hari semakin segar. Insyaallah. Selalu segar kalau bersama Al-Quran, insyaallah. Betul, ya, dan harus menikmati sekali. Betul, betul. Karena dia juga merupakan Al-Ma'idah, Ustaz. Ya. Hidangan ya buat orang muslim. Naam, hidangan dari Allah. Nah. Baik, Ustaz. Kita tahu bahwa Al-Islam sering disebut oleh para ulama sebagai dinul ilm, sebagai agama ilmu. Ya. Dan juga dalam sejarah kaum muslimin, mereka dikenal sebagai para ya penggagas ilmu pengetahuan, baik tentang ulumul madani maupun ulumul syar'i. Iya. Dan secara khusus kalau kita fokuskan kepada Al-Qur'an Al-Karim, di dalamnya pun banyak sekali sentuhan-sentuhan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengangkat tema-tema masalah keilmuan. Sebenarnya bagaimana sih dalam masalah dalam Al-Qur'an tentang ilmu itu, Ustaz? Jadi ilmu di dalam ta'rif yang masyhur dalam fiqh lughah, al-ilmu idraku syai'in bihaqiqatihi. Jadi mengetahui sesuatu secara esensinya. Jadi kalau disebut ulama, jamak dari kata alim, berarti orang-orang yang disebut ulama itu benar-benar mengetahui sesuatu secara esensinya. Sehingga sebutan ulama itu pada dasarnya adalah sebutan yang mulia, sebutan yang sangat mahal. Sehingga kita tidak boleh ya mengucapkan atau menyebut diri kita atau orang ulama begitu saja sementara dia tidak mengetahui ya hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Ya, itu yang berkaitan dengan definisi. Kemudian tadi Ustaz sudah memberikan pengantar yang berkaitan dengan ahamiyah urgensi daripada daripada ilmu. Ya, kalau kita lihat bahwasanya memang betul bahwasanya al-Islam itu dinul ilm. Ya, itu bisa terlihat dari ayat yang pertama kali turun dalam Al-Qur'an itu berbicara tentang ilmu. Jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kata ilmu ini diulang-ulang. Kenapa dalam Al-Qur'an yang pertama kali turun bukan ayat yang berbicara tentang salat? Padahal salat adalah rukun Islam, atau zakat, atau jihad. Karena semuanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak berangkat daripada ilmu. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka fi ilm." Jangan kau ikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Itu satu urgensi yang pertama tentang ilmu. Iya, ya, sehingga banyak sekali Al-Qur'an mengangkat masalah-masalah, bahkan begitu awal banyak. Dari Al-Qur'an turunnya kepada Rasulullah adalah tentang ilmu. Ilmu. Karena Iqra itu bacalah, dan membaca itu miftahul ilm. Kunci daripada ilmu itu sendiri. Walaupun sekarang kalau kita lihat khususnya sebagian dari bangsa Indonesia gemar membacanya, tingkat kegemarannya relatif semakin menurun ya. Itu, padahal Al-Qur'an kan stimulan untuk seharusnya lebih semangat dengan fasilitas yang begitu memadai, harus semangat. Zaman sahabat Ridwanul Amin jami'an dengan wasilah ya sarana yang terbatas saja mereka bisa mengumpulkan Al-Qur'an, menulis dengan apa adanya. Ini sudah betul, seharusnya tidak demikian. Ya, itu yang pertama Ustaz, ya, bahwa urgensi dari ilmu itu dia paling tidak bisa dilihat dari awal mulanya itu ya. Yang kedua Ustaz, kalau kita mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memohon atau meminta sesuatu ya yang dipertegas dengan kata zidni ya tambahan kecuali ilmu. Harta benda itu penting, tapi tidak ada dalam Al-Qur'an berdoa rabbi zidni malan, harta benda enggak ada. Tapi yang ada adalah waqur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Musa, rabbi wahai Rabbku zidni ilma, tambahilah aku ilmu. Jadi minta ditambah sesuatu yang ada dalam Al-Quran itu adalah ilmu. Bukan pangkat, Ustaz, bukan kedudukan, bukan harta benda, walaupun itu penting. Ini memberikan pemahaman pada kita bahwasanya kita harus haus dengan ilmu. Selalu dan sebetulnya tidak ada batas orang itu belajar kemudian berhenti dikarenakan sudah sampai mustawa tahapan tertentu. Kalau sudah doktor berhenti, maksudnya tidak bisa demikian. Atau kalau sudah sebut ustaz berhenti tidak belajar lagi, tidak demikian. Jadi ilmu ini adalah madal hayah seumur hidup. Oleh karena tadi ya, doa yang istimewa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu waqur rabbi zidni ilma. Nah, kalau kita lihat seperti dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bahwa ketika beliau menjelaskan tentang masalah al-iman, itu kan dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Dan juga ada iman juga fluktuasi pertambahannya juga disebut. Ini ada mungkin sebuah kesamaan antara iman dengan ilmu, Ustaz, di mana pertambahan keimanan mungkin juga dipengaruhi oleh pertambahan ilmu atau sebaliknya itu. Iya, jelas, Ustaz. Iya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus berangkat daripada ilmu. Atau dengan bahasa yang lain berangkat daripada ma'rifah. Tidak mungkin seseorang itu imannya bertambah ya kalau ma'rifat mereka, pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Islam itu tidak bertambah. Jadi keimanan dalam Islam itu adalah mabniun 'alal 'ilm, ya berdiri di atas ilmu. Di atas ilmu. Maka ulama-ulama kita ketika berzikir, ya sebagian mereka mengatakan afdhalu dzikri fa'lam, ya. Zikir yang paling utama fa'lam, ketahuilah jadi. Annahu la ilaha illallah. Jadi memang keimanan kita itu tidak sekedar sebuah kepercayaan yang pasif begitu saja, tapi keimanan yang berangkat daripada ilm, berangkat daripada basirah, berangkat daripada ma'rifah. Beberapa kata yang mirip dengan pengertian ala ilm itu sendiri. Kalau kita lihat juga, Ustaz, bahwa ternyata tidak semua orang yang memiliki keilmuan kemudian ya apa memiliki komitmen keimanan seperti para Islamolog. Betul. Orientalis itu kalau kita tinjau dari aspek keilmuan pada beberapa sisi ya. Betul. Mungkin mereka memiliki kepahaman atau bukan pemahaman tetapi keilmuan yang keilmuan. Ya, tetapi komitmen keimanan itu sangat lemah ya. Dua hal yang kontradiktif nih, Ustaz. Di sinilah kita masuk kepada kriteria ulama. Man humul ulama? Siapa itu ulama? Siapa orang-orang yang berilmu itu siapa? Nah, kalau kita tidak kembali kepada istilah-istilah Al-Quranul Karim, maka tidak mustahil ya umat akan terjatuh pada ya polemik yang begitu panjang. Kenapa? Karena tidak kembali kepada masdarnya, sumbernya. Yang sering saya katakan adalah di antara sebab penyimpangan seseorang ya dalam memahami Islam dan mengamalkannya adalah karena tidak mengembalikan istilah-istilah Islam, mustalahatul Islamiyah tidak dikembalikan pada sumbernya, yaitu Al-Quran atau Sunnah. Contoh ulama yang saudara-saudara kita di daerah-daerah mungkin menerjemahkan sesuai dengan bahasanya. Ada sebagian saudara kita menerjemahkan itu kiai atau ajengan atau buya. Ketika ditanya siapa itu ulama, sebagian orang ada yang mengatakan ulama yang mempunyai pesantren. Atau kalau di satu daerah ulama yang bisa membaca kitab kuning atau kitab gundul. Sebagian ada yang mengatakan ulama adalah seorang mubalig yang sudah terkenal. Jadi tidak jelas definisi ulama. Karena tidak dikembalikan kepada masdarnya, sumbernya. Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quranul Karim, maka kita akan jumpai tentang kriteria ulama. Di antaranya adalah khasyiatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata khasyiah itu tidak sama dengan khauf. Orang Indonesia menerjemahkan khauf itu takut, khasyiah itu takut. Tetapi khasyiah itu beda. Khasyiah itu adalah khauf ma'at ta'zim. Jadi takut tapi juga disertai dengan mengagungkan. Dan yang mengagungkan ya Allah Subhanahu wa taala itu orang yang berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Jadi sesungguhnya yang takut pada Allah dari hamba-hambanya itu hanyalah ulama. Jadi kata inama di sini adalah adatul hasr, media untuk pengkhusus. Jadi yang takut pada Allah hanyalah ulama. Jadi kalau ada orang berilmu tidak takut pada Allah itu bukan ulama. Yang tadi Ustaz katakan tadi ada orang belajar Islam, yang belajar tafsir, belajar hadis, yang belajar akidah, belajar sejarah Islam. Tetapi seandainya mereka tidak takut kepada Allah, maka mereka itu bukan ulama. Dan ukuran rasa takutnya itu mungkin adalah masalah sejauh mana dia amal. Karena bukan cuma sekedar perasaan. Betul. Ya, amal ketika disebut takut benar. Dalam Islam itu ya dikaitkan dengan realita yang ada. Jangan sampai ada orang mengatakan saya ini walaupun tidak sholat, tapi takut pada Allah lah. Gak bisa begitu. Orang pun juga gak percaya. Saya itu walaupun korupsi, takut pada Allah lah. Gak bisa. Jadi disebutnya bukan ulama, Sat. Disebutnya adalah jami'ul ma'lumat. Jadi yang menghimpun informasi-informasi tentang Islam. Mirip kayak komputer. Di komputer itu ada program Quran, ada tafsir, ada sirah nabawiyah. Tapi komputer tidak pernah berjihad. Komputer tidak ya menziarahi ya orang Muslim yang sakit, saudara yang sakit. Ya. Tetapi dia menampung segala menampung, macam informasi. Menampung saja gitu. Nah, sehingga jelas paradigma ulama dalam Al-Quran itu. Jadi syarat awalnya itu khasyiatullah. Jadi sebuah rasa takut yang disertai dengan ta'zim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Jadi ketika dia sebenarnya ahli Al-Quran, maka dia adalah orang yang semangat untuk menerapkan Al-Quran dalam kehidupan pribadinya, rumah tangganya, masyarakatnya, dan negaranya. Jadi jangan sampai ada orang ahli Quran tapi menolak syariat Al-Quran. Berarti kontradiksi antara ilmu yang dimiliki dengan tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dengan dalil yang penting substansi Al-Quran. Islam bukan substansi saja, Islam adalah zahir wal batin. Jadi semuanya terpadu. Juga ada salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, saya teringat bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kelompok ulil albab, maka di sana kan terpadu antara ladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ada rasa takut di sana. Jadi dengan ilmu itu membawa seseorang untuk berdoa gina ada benar. Baik, kita akan bicarakan lagi setelah kita berbicara. Dan mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetaplah bersama kami di Pun Pagi, karena setelah beberapa tanya berikut kita akan sambung kembali diskusi dan dialog kita. Kami informasikan pada wisatawan mengenai hal itu, dan mereka hanya menganggapnya sebagai informasi dari kedutaan yang berusaha menjaga keselamatan warganya. Normal information that the embassy is doing as a security to their nationality of people. Menurut para pengelola hotel, wisatawan asing yang datang ke Yogyakarta tidak terlalu terpengaruh dengan himbauan kedutaan. Hal ini terlihat dari tidak adanya pembatalan pemesanan hotel secara mendadak. Saat ini sejumlah wisatawan Amerika Serikat tercatat masih menginap di sejumlah hotel di Yogyakarta. Wi Susilo melaporkan dari Yogyakarta. Pekerjaan yang pernah beli. Saya sangat mencintai kamu dan ingin jadi suami kamu. Pak Teddy itu kan orangnya baik, ganteng, kedudukannya bagus lagi. Sedangkan kamu siapa? Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda tetap bersama kami di Mud Pagi, dan kita sambung kembali diskusi kita mengenai al-ulama fil Quran, ulama di dalam Al-Quran, bersama narasumber kita Ustaz Dr. Ahzam Isamiyun Jazuli. Pemirsa, tadi adalah kriteria awal ya, seorang ulama dia memiliki sebuah rasa takut yang disertai dengan ta'zim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin juga ada kriteria-kriteria lain yang bisa jelaskan. Di antara kriteria yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim ya, adalah al-ubudiyah lillah. Ya, jadi ulama benar-benar hanya beribadah kepada Allah, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana kata ubudiyah tadi itu? Yaitu dari firman Allah yang sudah kita bacakan tadi. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ibadihi. Jadi idhofatul ibad, ketika diidhofakan, disandarkan kata ibad yang merupakan jamak daripada abad kepada dhamir jalalah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ulama adalah orang-orang yang selalu berafiliasi pada nilai-nilai rabbaniyah. Ya, harus selalu beribadah kepada Allah. Jadi ilmunya itu benar-benar digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Bukan ilmunya digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan, bahkan harta benda dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar ulama itu jadi kuduah, jadi toladan. Karena selalu apa yang disampaikan, apa yang dilakukan ini mencerminkan ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama itu benar-benar punya makanah rafi'ah, punya kedudukan, punya posisi yang terhormat. Tidak akan digoncang oleh apa yang disebut dengan ya hal-hal yang sifatnya duniawi atau pangkat atau popularitas. Sehingga ketika memberikan fatwa, fatwanya benar-benar mencerminkan seorang hamba kepada Allah, tidak berani melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang, saya tidak tahu ke tingkat kebenarannya, memisahkan antara peran ulama dengan umara. Apakah ini bisa dipahami bahwa sebenarnya ulama tidak boleh masuk dalam dunia kekuasaan atau bagaimana sebenarnya? Dalam Islam tidak mengenal itu, Ustaz. Islam itu adalah satu ajaran Allah, sebuah kesatuan. Ulama juga umara, umara juga ulama. Contoh yang mudah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imamul masjid. Imam masjid, tapi beliau juga imamul daulah, kepala negara. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ketika sholat jamaah beliau memimpin, ketika jihad juga beliau memimpin. Tapi yang tidak benar adalah ketika seorang ulama mendapatkan ya, mendapatkan kesempatan untuk berkuasa, tapi meninggalkan keulamaannya, meninggalkan keislamannya, seolah-olah selama tinggal wahi keulamaan, sekarang ganti ya, periode kekuasaan. Nah ini tidak benar, Ustaz. Jadi poinnya di situ ya, dengan meninggalkan. Tetapi bahwa ketika seorang memiliki dua tugas khusus, ya itu al-asal. Dia memang asal. Al-asal begitu. Pada dasarnya seperti itu, karena tidak bisa dipisahkan antara negara dan Islam, antara apa namanya ajaran Allah ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini juga yang menjadi kekhawatiran saya, bahwa terkadang orang memahami bahwa ulama itu ya sebagai sebuah simbol ubudiah saja. Ya, tidak bisa. Inilah orang soleh itu dengan ubudiah saja. Ya. Ubudiah itu bukan berarti ibadah ritual. Ubudiah itu dalam seluruh aspek kehidupan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa saja, ya. Jadi ketika seseorang berkuasa, maka kekuasaan itu dalam rangka untuk menerjemahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan contoh dalam Quran begitu banyak. Siapa itu Dzulkarnain, siapa itu Sulaiman, dan lain-lainnya. Semuanya itu ketika mereka mempunyai kekuasaan yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka dia menjadi sebaik-baiknya hamba Allah. Maka dalam Al-Qur'an Nabi Sulaiman diberikan titel oleh Allah, ni'mal 'abdu innahu awwab. Jadi sebaik-baiknya hamba adalah Sulaiman, karena dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penguasa. Iya, dan itu mungkin penguasa yang tidak pernah ada tandingannya dalam sejarah manusia. Karena tentaranya bahkan segala macam zat makhluk yang lain selain manusia. Tapi Allah juga mengatakan ni'mal 'abdu. Menggunakan kata 'abdu juga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimuliakan oleh Allah dengan Isra. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi nabiyhi atau bi rasulihi. Ketika turun Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah SAW, dan itu sebuah penghormatan yang luar biasa. Juga Allah mengatakan, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Jadi al-ubudiyah ini haruslah menjadi ciri daripada setiap alim atau ulama. Ketika para ulama ataupun mereka orang saleh tadi yang memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, diiringi dengan ubudiyah, terkadang juga para muqallid, artinya umat ini yang kemudian salah memposisikan mereka, sehingga mereka menjadi semacam tuhan yang disebutkan para ulama tadi yang sudah posisi seperti itu, oleh para umat ini dikatakan sebagai orang yang tidak pernah bersalah. Mereka adalah para wali-wali yang dimuliakan, dijaga Allah. Betul, Ustaz. Sebenarnya sejauh mana, Ustaz, bolehnya mengikuti hal seperti itu? Jadi ini terjadi, Ustaz, dan akan terjadi ya, disebabkan adanya ghulu. Al-ghulu fid-din, berlebihan, over di dalam ya, di dalam agama. Jadi memosisikan seseorang ya pada tempatnya. Ketika ulama dimuliakan oleh Allah, kemudian juga dimuliakan oleh umatnya karena ilmunya, karena dia takut pada Allah. Tetapi dengan seluruh kelebihannya, tetap ulama adalah hamba. Makanya seperti ayat yang saya bacakan tadi, Rasulullah SAW diredaksikan dalam Al-Quran dengan kata abdi. Artinya apa? Dengan seluruh kelebihannya Rasulullah SAW, manusia terbaik di jagat raya ini, tetap Nabi Muhammad SAW adalah abdun hamba. La yatahawwal ilahan jadidan yu'bad min dunillah. Tidak akan berubah menjadi Tuhan. Jadi sebagaimana umat-umat terdahulu ya, dulu pernah menjadi orang yang benar, kemudian menyimpang dari agamanya karena berlebihan. Yahudi berlebihan pada Uzair sehingga mengatakan Uzair anak Allah. Ya, Nasara berlebihan kepada Isa sehingga mengatakan Isa anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil Nasara al-Masih ibn Allah. Kita juga demikian sebagai umat Islam, ya. Ketika ada ulama yang Masya Allah ilmunya, Masya Allah ketakwaannya, tetap mereka adalah ibadur rahman, tetap hamba Allah. Tidak akan menjadi ar-Rahman. Itu dia penting. Itu. Ya, ibadur rahman tidak akan pernah menjadi ar-Rahman. Tidak akan menjadi rahman, tetap menjadi ibadullah, tidak akan menjadi ilah. Sehingga dengan sifatnya sebagai abid, mungkin saja dia melakukan kesalahan. Betul, betul. Maka kalau itu perlu tausiah. Ya, wa tawassabil haq, tawassabil sabar. Jelas itu kan Rasulullah SAW jadi bersabda, ya na kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, seluruh anak Adam adalah salah, pernah berbuat salah, tapi sebaik-baiknya orang berbuat salah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, itu yang kedua, Ustaz. Yang ketiga, Ustaz, kriteria yang lain. Yang ketiga adalah as-sabat. Jadi ulama-ulama sebagaimana diredaksikan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dicontohkan oleh kehidupan salafus saleh, mereka adalah orang-orang yang sabat, yang tegar dalam menghadapi kehidupan ini. Sehingga janjinya tidak akan berubah. Walaupun ulama itu mungkin, Ustaz, ya, rayuan-rayuan duniawi itu banyak, apalagi orang sudah terkenal, betul, punya masa yang banyak, disanjung dan sebagainya. Tawaran-tawaran yang berkaitan dengan keduniaan itu banyak. Jadi tidak hanya diintimidasi, tidak hanya ditakut-takuti saja. Ujian itu bukan hanya ditakut-takuti saja, tapi juga bisa berupa rayuan-rayuan dan sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala meredaksikan ulama dengan kata rijal di dalam surat Al-Ahzab, ketika mereka, ya, sabat, ya, tegar di dalam menghadapi ujian ini dan sampai mati pun tidak merubah janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadallaha 'alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila." Tidak merubah janjinya. Jadi shadaqu ma 'ahadallaha 'alaihi, jujur terhadap janjinya kepada Allah. Jadi dibuktikan oleh ulama-ulama kita. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimallah, ketika dipenjarakan disebabkan fitnah khuluqul Quran, beliau tidak minta maaf. Beliau tidak minta maaf, ya. Bahkan beliau mengatakan dalam satu ungkapan yang sangat terkenal sekali, ya, dalam kesempatan-kesempatan untuk menghadapi, ya, ujian. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? "Idza ajabal 'alimu antaqiyah wa yajhalul jahil, famata yatabayyanul haqq." Kalau seorang alim, ini ulama, menjawab pertanyaan dengan takiyah, basa-basi, tidak tegas gitu, dan masyarakat tetap bodoh, tetap tidak tahu Islam, famata yatabayyanul haq, maka sampai kapan kebenaran itu akan jadi jelas? Walaupun konsekuensinya seorang ulama itu harus berhadapan dengan sebuah fitnah yang besar. Betul, Sat. Dan kalau kita lihat, Sat, ada ulama mutaakhir, misalnya seorang ahli tafsir Quran, ya, Syahid Syed Kutub itu, bagaimana dia sebagai ulama harus akhir tergantung. Betul, komitmen dengan apa yang ditulis, Sat. Komitmen dengan apa yang ditulis itulah ulama. Memang bagian ini, Sat, bagian dari artinya bukan fitnah, tapi sunatullah bahwa para ulama itu akan mendapatkan ujian yang seperti itu, Sat. Betul, Sat. Jangankan ulama, seorang mukmin biasa aja Allah mengatakan akhasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, apalagi ulama. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan katsiran sekali, waktu kita yang terbatas, tapi alhamdulillah ini sebuah diskusi yang sangat menarik. Dan mirsa Indosiar rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikianlah diskusi dan dialog kita seputar masalah ulama dalam Al-Qur'an, bahwa untuk menjadi seorang ulama dibutuhkan beberapa kriteria yang diawali dengan rasa takut yang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat ubudiyah seorang manusia itu juga merupakan syarat untuk menjadi seorang ulama, serta adanya sifat sabat ataupun tegar dalam menghadapi berbagai ujian dan fitnah juga menjadi kriteria seorang ulama. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran.